merancang harapan, membangun di kehidupan adalah perlu. Supaya ketika kita tiba pada langkah berikutnya, kita tak terkejut apa yang terjadi. Karena semua ada dalam angan yang diwujudkan menjadi rencana yang teruji. Membangun harapan dan menggapainya di masa depan harus menjadi mimpi anak manusia di tengah hidup di dunia. Memang sudah seharusnya. Karena itu, jangan pernah terlambat untuk membuat rencana. Jangan pernah terlambat untuk memikirkan masa depan sebelum masa depan tiba dan Anda belum berbuat apa-apa. Bangun harapan dalam kegairahan yang mendalam dalam hidup sebagai anak manusia yang punya iman, percaya kepada Sang Pencipta. Bangun harapan, karena memang hidup harus diukir dalam keindahan, keindahan yang tak terbilang. Satu demi satu diwujudkan, itu akan menjadi sangat menyenangkan, karena menjadi catatan-catatan kemenangan dalam kehidupan. Bangun harapan dalam sebuah tindakan, tak sekadar melamun, memimpikan, tapi bergerak di kenyataan. Membangun harapan dalam ketepatan akan memberikan kekuatan di kehidupan, sehingga Anda akan puas dengan hidup, bangga di dalamnya, mas dan sangat amat menikmatinya. Bangunlah harapan dalam keterangan yang hebat sebelum terlambat dan Anda menyesal seraya berkata, mengapa dulu aku tak memikirkannya? Kalaupun Anda telah tiba di sana, hitung waktu yang sisa. Cepat untuk membuat sebuah hitungan yang tepat dan bangun harapan di sisa waktu yang tersedia. Semoga Anda bisa mengurangi penyesalan yang telah terjadi. Selamat menemukan obat penyesalan dengan melakukan yang tepat di sisa waktu yang Anda punya. Bersama saya, Bigman Sirait.